Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan adab dari kitab Tadhkiratus Sami' yang pada pertemuan lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk pada fasal yang ketiga berhubungan dengan adab seorang alim bersama dengan para talabahnya. Adab yang pertama apa, Ahmad? Dan ini hampir pada semua adab, ikhwan fillah, harus ada, yaitu berhubungan dengan masalah niatan. Yaitu hendaknya dia memaksudkan dalam pengajaran itu adalah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharapkan keridhaannya, mengharapkan agar nanti bisa mendapatkan kenikmatan yang paling agung ini, yaitu melihat wajahnya di surga. Kemudian yang kedua, Zakaria. Nah, tayyib, tidak menghalangi dari memberikan pengajaran dalam keadaan talib yang belum lurus niatannya. Tayyib, karena niatan itu bisa diluruskan biidznillah azza wajalla dengan dia terus-menerus belajar. Nah, yang ketiga, Mbak Ridwan. Nah, memberikan semangat kepada para talabah untuk mereka belajar dan juga berusaha memperbaiki diri. Karena inti belajar, ikhwan fillah, yaitu perbaikan keadaan kita. Yang semula jahil menjadi tahu, yang semula adabnya buruk menjadi diperbagus, yang semula malas menjadi semangat, dan seterusnya. Jadi berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, yang keempat, Abdul Malik. Nah, mengusahakan untuk dia mencintai untuk muridnya hal-hal yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan-kebaikan. Karena ini merupakan kesempurnaan iman. Kemudian yang kelima, Umar, memberi kelonggaran dalam penyampaian materi dalam ASEAN, mengusahakan untuk mempermudah bagaimana caranya agar apa, talib bisa memahami dengan cepat, bisa mudah memahami apa yang dipelajari, walaupun mungkin harus mengulang-ulang. Kemudian yang keenam, Mbak Zurah. Nah, bersemangat dalam menyampaikan pengajaran. Taib. Kita baca poin yang keenam ini. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala as-sadis an yahdisa ala ta'limihi wa tafhimi. Hendaknya dia bersemangat dalam memberikan pengajaran dan dalam memahamkan. Perhatikan istilah ini, ta'lim dan tafhim. Baik, ta'lim dari fi'il madhi apa? Indaka Ahmad. 'Allama yu'allimu ta'liman, yaitu memberikan pengajaran. Tayyib, memberikan pengajaran. Sedangkan tafhim dari apa? Ridwan. Fahama yufahimu tafhiman, maknanya memahamkan, yaitu membuat orang lain paham. Tayyib, dan ini adalah tugas yang mulia, khalifillah. Tugas setiap da'i ilallahi azza wajalla. Dan itu amanah yang juga dipikul oleh para penuntut ilmu untuk berusaha mengajarkan ilmu yang telah dimiliki dan mengusahakan untuk manusia bisa paham. Bibadli juhdihi wa taqribil makna lahu, dengan mengerahkan kemampuan dia dan memperdekatkan makna na'am bagi talibnya. Karena terkadang kalau kita membaca kitab atau mempelajari suatu permasalahan, baik itu permasalahan akidah atau permasalahan fikhiyah, ikhwanifillah, pembahasan panjang, khilaf banyak, namun butuh untuk didekatkan sehingga apa, dia mengetahui mana yang rajih, nah, mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Ini mana takrib. Dan terkadang juga ketika kita membaca kitab ada kalimat-kalimat yang sulit, maka diusahakan untuk dicarikan sinonimnya dengan kalimat-kalimat yang lebih mudah dipahami. Min ghairi ikhtharin la yahtamiluhu dhihnu, tanpa memperbanyak hal-hal yang benar talib tidak mampu untuk apa? Untuk na'am memikulnya, dalam artian pikirannya itu tidak nyanda, tidak mampu untuk apa? Memikul perkara tadi. Kenapa? Kemampuan para penuntut ilmu itu berbeda-beda. Taim, penuntut ilmu awal al-khanifillah, na'am diajak untuk belajar kitab misalnya apa? Aqidah Tadmuriyah. Ya ini tidak akan paham. Na'am, tapi tidak akan paham. Kalau kami dulu bersama dengan orang-orang Arab saja mempelajari kitab Aqidah Tadmuriyah ini, yang Syekhul Islam rahimahullah ta'ala membantah aqlaniyun, tayyib, ahli filsafat dalam kitab tersebut. Nah, sebagian teman-teman mengatakan ini na'am lughah Indonesiyah, padahal bahasa Arab. Dalam artian maksudnya apa? Nah, bahasanya memang rumit, karena apa? Konteksnya seperti bantahan. Juga menggunakan istilah-istilah ahli filsafat sehingga na'am taib kata-kata yang asing. Na'am seperti diibaratkan seperti bahasa Inggris jadinya. Tentunya tidak akan mampu seorang penuntut ilmu pemula, na'am, yang belum menguasai bahasa Arab dan belum menguasai dasar-dasar akidah. Albastin la yadbituhu hibduh, atau dia menjabarkan na'am dengan penjabaran yang hafalannya, yaitu hafalan talib, tidak mampu untuk apa? Menguasainya, untuk mengingat-ingatnya. Karena ilmu ikhwanillah setelah dipahami ya harus dihafal. Ilmu kalau paham sekarang kemudian tidak dihafal ya hilang, sebagaimana telah kita lewati berkali-kali kalam dari siapa tentang urut-urutan dalam menuntut ilmu, siapa Akbar. Ini diingat-ingat karena ini apa adalah tayyib kurikulum kita. Ya kurikulum kita apa yang disebutkan oleh nam imam ini, siapa itu? Wahyu. Hah? Siapa Abu Mujahid? Abdullah ibn Mubarak. Apa saja itu? Summa? Summa nashar. Nah, sudah. Tidak ada ijazah kan? Tidak ada. Tidak ada ijazah di situ. Tayyib. Jadi itu, nah, sejak kita langkah awal sampai puncak, ya itu tidak keluar dari 6 poin yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi kita menuntut ilmu ya, ini saja yang kita jalani. Nah, awalul ilmi niyyah, awal dari ilmu adalah niat. Nah, thummal istima', kemudian mendengarkan yang baik. Maka belajar mendengarkan. Taib, bagi anak-anak kecil belajar mendengarkan. Tsummal istima', tsummal faham, kemudian memahami. Baru setelah paham, tsummal hifdz. Maka kalian yang dihafal itu, baik itu Arba'in Nawawiyah, demikian pula apa? Mabadi' Mufidah. Atau yang ingin menghafal kitab-kitab yang lainnya, Riyadhus Shalihin, yang mau dihafal itu ikhwan fillah, dipahami maknanya dulu. Nah, karena dengan paham makna, ini akan cepat seorang menghafalnya. Juga apa? Hafalannya itu akan berfaedah. Juga Al-Quran, ikhwan fillah, baca. Kalau kita belum mampu memahami bahasa Arab secara sempurna, ya dibaca terjemahannya. Kan kita tahu maknanya. Nah, karena setelah paham baru apa? Menghafal. Kemudian thummal amal, kemudian diamalkan. Thumman nashr, kemudian baru apa? Menyebarkan. Ini 6 poin. Niat, mendengar, dipahami, diamalkan, ya. Berapa? Niat, kemudian mendengar, dipahami, diamalkan, dihafal dulu. Nah, dipahami, dihafal, kemudian diamalkan dan disebarkan. Nah, barakallahu fikum. Wa yuwaddihu limutawaqqifi dhihni al-ibarah wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa takrarah. Dan adanya dia bersemangat untuk apa? Menjelaskan bagi orang yang apa? Yang pemahamannya khanifillah, pemahamannya seret, ya, mutawaqqifi dhihn. Mutawaqqifi dhihn maksudnya apa? Ya, na'am. Taib, pemahamannya lambat. Taib, lambat, syarat, lobet, sama semuanya. Naam. Taib, jadi dipahamkan ya sulit. Tapi apa? Berusaha untuk memahamkan dengan ibarat-ibarat. Ibarat yang satu tidak paham, diganti ibarat berikutnya, bagaimana biar bisa paham. Makanya ikhwan fillah, bahasa sangat penting. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya dengan bahasa kaumnya. Karena kaum bisa paham ya kalau memahami bahasanya. Naam. Taib. Amma arsalna mir rasulin illa bil lisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya agar dia bisa menjelaskan kepada mereka. Maka kita, ikhwanifillah, ketika hidup di Indonesia berusaha memahami bahasa Indonesia yang bagus. Sehingga kita mampu memahamkan na'am kepada manusia juga dengan na'am bahasa tersebut. Ketika di Jawa ia berusaha untuk bisa memahami bahasa tersebut sehingga juga bisa memahamkan bagi orang-orang tua misalnya. Na'am. Dan masing-masing sesuai dengan tempat-tempatnya. Tayyib. Wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa takrarah, dan ihtisab. Karena tentunya mengulang-ulang juga apa? Membikin jemu. Nah, bagi yang mengajar. Makanya Imam Ibnu Jamaah mengatakan wa yahtasibu, hendaknya dia na'am mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang penjelasan kepada talib yang na'am pemahamannya lambat ini. Taib, i'adah dan takrar sama. Taib, sebagaimana kita lewati athar dari siapa? Rabi' Ibnu Man, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Rabi' bin Sulaiman, yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengulang-ulang penjelasan kepada beliau tentang satu masalah sampai 60-an kali, menunjukkan kesabaran seorang guru dan apa kesungguh-sungguhan seorang talib untuk betul-betul bisa paham. Jadi suatu masalah, suatu permasalahan ilmiah jangan sampai lewat begitu saja sampai dia betul-betul paham. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassalam.